dia begitu selamanya di antara kasih dan sayang jatuhlah berderai si air mata. Kau jadi bunganya, agarlah dapat membelaimu serta merasakan manisnya cinta. Oh, begini rasanya hati jika asmara, cinta membuat aku bahagia juga membuatku merana. Berderai si air mata.